spesial buat Adana semuanya yo. Ini semua request dari Adana semuanya yo. Semoga semua senang lagu ini yo. Asik. Mengapa?